Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiada kata yang lebih utama untuk diucapkan pada kesempatan ini selain puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan kasih sayangnya jua kita semua, baik yang hadir di sini maupun yang ada di rumah, masih diberikan kesempatan untuk beribadah di bulan paling mulia, bulan suci Ramadan. Semoga kesempatan ini dapat kita gunakan sebaik-baiknya untuk menjaring pahala yang berlipat ganda. Pemirsa, saya Henidar Amru, kita berjumpa lagi dalam Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Pada episode kali ini, insya Allah, kita akan membahas ayat 80 dan seterusnya dari surat Al-An'am. Ayat-ayat ini antara lain memberikan argumentasi yang kuat dan logis atas kelemahan dan kekeliruan orang-orang yang musyrik. Selengkapnya, penjelasan ayat ini akan kita simak bersama Bapak Quraish Shihab. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segar sekali ini kelihatannya. Puasa berjalan lancar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, pemirsa, pagi ini kita juga ditemani oleh jemaah, ibu-ibu jemaah dari pengajian At-Tauhid Puri Bintaro Hijau, pengajian Al-Muhajirin Bekasi, pengajian Ar-Rahmah, dan pengajian Lentera Hati. Saya akan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang cantik, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Semuanya terima kasih sudah hadir bersama kami. Baiklah, kita akan langsung kepada pembahasannya. Silakan, Pak Quraish. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat yang lalu yang kita sudah bahas dalam episode yang lalu berbicara tentang Nabi Ibrahim. Beliau membuktikan melalui ciptaan Allah tentang wujud dan keesaan Allah. Tapi seperti juga yang telah saya sampaikan dalam episode yang lalu, kaumnya menyembah berhala, menyembah bintang-bintang. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada kaumnya itu tidak diterimanya, tidak diterima oleh kaumnya. Bahkan kaumnya membantah Nabi Ibrahim. Bukan cuma membantah, mengancam Nabi Ibrahim. Kita baca ayat 80. Wahajjahu qawmuhu. Nabi Ibrahim dibantah oleh kaum. Tidak benar itu, ini. Banyak tuh alasan. Alasan klise yang diajukan oleh kaumnya itu. Atau oleh orang-orang musyrik itu. Nenek moyang kita dulu dah sembah itu. Kamu ini datang membawa ajaran baru. Kira-kira begitu ya. Iya. Selalu. Nah, wajadna aba'ana ala umat. Kami dapati orang tua kami sudah sembah itu. Tak benar itu kamu. Wahajahu qawm. Baru di Nabi Ibrahim berkata, menyampaikan, atuhajuni fillahi waqad hadani. Apakah kalian akan membantah aku menyangkut Tuhan, menyangkut Allah? Padahal dia, Allah itu, sudah memberi saya petunjuk. Kamu tidak diberi petunjuk. Kamu tidak dapat wahyu. Saya dapat wahyu dari Allah. Saya diberitahu oleh Allah. Kira-kira seperti ini. Dua orang bertengkar. Si A datang berkata, oh si A datang. Yang satu berkata, si A tidak datang. Si A kemudian berkata, saya diberitahu sendiri oleh si A bahwa dia datang. Yang mana lebih kuat dia punya argumentasi? Tentu yang berkata, saya diberitahu sendiri dia. Nah, begitulah Nabi Ibrahim. Iya. Kalian berkata Tuhan itu punya sekutu. Kalian berkata berhala-berhala itu adalah Tuhan-Tuhan. Saya berkata Tuhan Maha Esa. Yang beritahu saya itu Tuhan yang Maha Esa. Kamu yang beritahu kamu siapa? Kamu cuma kira-kira. Iya. Itu maksudnya di sini. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin mengabaikan manusia tanpa bimbingan. Tidak mungkin. Mari kita lihat, bayi saja dalam perut ibu dibimbing oleh Allah bagaimana supaya dia bisa keluar. Iya. Iya. Terbalik tuh dia punya badan tadi ya, terbalik. Burung aja dibimbing oleh Allah supaya dia bisa ajak, supaya dia beri makan anaknya. Iya. Diberi naluri. Masa manusia tidak diberi bimbingan oleh Allah tentang yang baik dan yang buruk? Itu maksudnya Nabi Ibrahim, ya kan? Tuhan yang beri saya bimbingan. Dia yang paling tahu. Nah, mendengar itu, kaumnya mengancam, hati-hati kamu, nanti kamu kena kutukan berhala nanti. Ya toh? Nah, apa jawab Nabi Ibrahim? Wala akhafu ma tusyriku nabi. Saya tidak takut pada berhala-berhala kamu. Illa ayyasha rabbi syai'a. Illa ini ada yang artikan kecuali, ada yang artikan tetapi. Mari kita lihat. Saya itu tidak takut sama kau punya berhala. Kecuali saya baru takut kalau Tuhan menghendaki. Apa maksudnya itu Tuhan menghendaki? Saya beri contoh lagi. Takut sama pisau atau tidak? Tidak. Takut. Kadang. Bisa takut, bisa tidak. Ya kan? Pisau, saya tidak takut sama pisau. Kecuali kalau pisau itu dijadikan alat untuk mencederai saya. Ya kan? Nah, ini Nabi Ibrahim berkata begitu. Saya tidak takut sama kau punya berhala. Kecuali kalau itu dijadikan Allah sebagai alat. Jadi sebenarnya yang kuasa Allah. Iya kan? Iya. Jadi saya, atau kita berkata, tetapi saya hanya takut kepada Allah. Dia memang bisa menjatuhkan suatu siksa kepada saya kalau saya dosa. Jadi ini Nabi Ibrahim sangat-sangat percaya pada peranan Allah dan sangat tidak percaya kepada peranan selain Allah, kecuali kalau Allah memberi sesuatu itu peranan. Itu dulu pernah Nabi Ibrahim begini. Sewaktu Nabi Ibrahim mau dibakar oleh penguasa masanya Namrud, api sudah begitu besar, datang malaikat Jibril. Nabi Ibrahim, kau butuh bantuan? Apa jawabnya kira-kira Nabi Ibrahim? Kalau Allah berkehendak. Dia jawab, darimu tidak, tapi dari Allah. Iya. Nah, kita juga begitu kan sekarang. Ada yang ancam ini. Tidak, ada Allah. Ya kan, itu selalu begitu. Jadi keyakinannya tentang Allah sangat kuat. Itu sebabnya kita jadikan teladan Nabi Ibrahim. Oke, kita lanjutkan. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Tuhanku ilmunya mencakup segala sesuatu. Kita akan lihat apa makna ayat ini sebentar. Baik, terima kasih Pak Gores. Pemirsa, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita akan jeda sejenak. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Dia cuma ajar kita singkat. Pemirsa, kita kembali lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraish Shihab. Baik Pak, kita langsung lanjutkan. Ya, jadi Nabi Ibrahim kita lanjutkan ayat. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Tuhanku yang memelihara aku, rabbi, ya, rab itu kan pemelihara, yang memelihara aku, ilmunya mencakup segala sesuatu. Kita biasa baca ayatil kursi ya. Ayatil kursi itu salah satu namanya adalah ayat pemelihara. Di situ ayatul hifz, di situ antara lain dikatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang siapapun. Dia mengetahui, tetapi siapa yang makhluk semua tidak mengetahui apa yang diketahui oleh Allah. kecuali kalau Allah memberitahu dia. Oke, kita lihat sekarang yang mana lebih berbahaya, orang yang tahu segala sesuatu tentang Anda atau dia hanya tahu sebagian tentang Anda? Yang tahu segala sesuatu. Di sini Nabi Ibrahim berkata demikian, kalian kalau punya maksud jahat sama saya, Tuhan saya itu tahu, jadi dia bisa bela saya. Seandainya pengetahuannya hanya sedikit, tidak mencakup segala sesuatu, boleh jadi yang kamu rencanakan dia tidak tahu. Ya, tapi kalau Tuhan saya tahu segala sesuatu. Jadi begitu ada langkah buruk dari kamu, Tuhan tahu. Wasi'a Rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatazakkarun. Apakah kamu tidak mengingat? Nah, ini saya mau terangkan ini. Kenapa ayat ini yang berbicara tentang Allah, tentang kemahasaan Allah, tentang kekuasaan Allah, tentang ilmu Allah, dikatakan apa kamu tidak ingat? Kita bertanya dulu. Sesuatu yang diingat itu sudah ada dalam benak atau belum ada? Yang diingat sudah ada. Sudah ada. Kalau saya berkata kenapa kamu tidak tahu, itu sebelumnya tidak tahu. Iya. Ya. Tapi kenapa kamu tidak ingat? Nah, itu berarti di episode yang lalu kita sudah singgung, ada yang tanya, itu berarti persoalan ketuhanan, persoalan akidah, tidak, kita tidak membutuhkan untuk membahasnya melalui nalar kita, karena itu sudah ada di sini. Pembahasan tentang nalar itu, pembahasan melalui akal itu hanya menguatkan. Allah tidak mau kita bingung lagi cari dia. Dia sudah beritahu, saya ada. Tinggal yang diperlukan dari kita ingat itu. Iya kan? Allah itu dalam soal agama secara menyeluruh, itu tidak membebani kita melebihi kemampuan kita. Saya beri contoh, kita perlu puji Allah, ya? Allah ketika memerintahkan kita memujinya, karena kita tidak bisa tahu seluruh menyangkut Allah, dia cuma ajar kita singkat, ucapkan alhamdulillah aja. Singkat dah itu, gampang sekali, alhamdulillah, itu sudah cukup buat singkat Allah. Ya. Singkat, salat begitu. Tidak setiap saat Anda dituntut untuk sholat, sholat, sholat, sholat. 5 kali aja. Subhanallah. Nah ini dikatakan, afala tatazakkarun. Ada guru saya, almarhum di Mesir, Sheikh Abdul Halim Mahmud. Dia katakan, saya tidak perlu bertepuk tangan untuk orang yang membuktikan keesaan Allah melalui akalnya. Karena akal juga bisa digunakan untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak wujud. Tapi tanya hati kamu. Hati itu adalah bukti yang paling kuat tentang wujud Allah. Orang-orang yang gelisah hatinya, Tuhan ada atau tidak, begitu dia katakan Tuhan tidak wujud, kegelisahannya bertambah. Tuhan yang gelisah hatinya tapi memantapkan hatinya bahwa Tuhan wujud, itu pasti akan merasa aman. Ya kan? Jadi yang menentukan ini hati, bukan akal. Akal mendukung. Afala tadzakkarun. Baru dia katakan, wa kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah. Bagaimana saya mau takut kepada berhala-berhala yang kamu jadikan sekutu Allah, dan saya tidak, dan sedang kamu tidak takut kepada Allah yang kamu persekutukan itu. Saya tidak, bagaimana saya mau takut kepada berhala? Yang aneh, bagaimana kamu tidak takut kepada Allah? Baru dia katakan, malam yunazzil bihi alaikum sultan. Padahal Allah tidak memberikan sedikit keterangan pun kepada kamu tentang bolehnya mempersekutukan. tidak ada alasan untuk mempersekutukan. Baru dikatakan fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Nah, kalau demikian, siapa di antara kita, di antara kedua ini, yang mempersekutukan Allah atau yang mengesakan Allah, siapa yang lebih wajar mendapat rasa aman? Siapa itu? Allah. Saya beri contoh. Kalau Anda percaya ada dua penguasa yang bisa jadi atau pasti saling bertolak belakang, bertengkar, Anda memihak kepada salah satunya, ada enggak kegelisahan jangan sampai yang satu menang? Oke. Kalau Anda percaya ada sekutu Allah, Anda gelisah, ya kan? Tapi kalau Anda percaya bahwa yang maha kuasa itu hanya satu, tidak mungkin Anda gelisah. Kenapa? Kalau Anda susah, Anda berkata, dia kuasa menghilangkan kesusahan saya. Kalau Anda takut, dia maha kuasa, Anda selalu rasa aman. Itu sebabnya ala bidzikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah jiwa menjadi tenang. Tapi Allah yang maha esa, bukan Allah yang punya sekutu. Oke. Baru Allah berkomentar, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan zulm, dengan mempersekutukan Allah, mereka itulah yang akan merasakan keamanan. Itu aman, rasa aman itu yang paling penting, atau salah satu yang paling penting dalam hidup ini. Orang yang sakit atau orang yang lapar, kalau dia rasa aman, itu lebih baik daripada orang yang sehat tapi tidak rasa aman. Ya, orang yang sehat tidak rasa aman tidak bisa tidur. Ya, orang yang sakit tapi rasa aman, dia bisa tidur. Orang yang lapar yang merasa aman tidak terganggu. Orang yang kenyang tidak aman. Itu antara lain maksud ayat kita. Baik, kita lanjutkan lagi sebentar. Oke, baik. Subhanallah ya, ibu-ibu. Ibu-ibu masih semangat kan? Oke. Baiklah pemirsa, kita akan sejenak jeda dulu. Untuk itu tetaplah bersama kami. Kita bisa dapat ilham, tetapi ilham yang kita dapat. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Shihab. Pak, mari kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Ada sedikit lagi pelajaran yang kita perlu lihat. Pelajaran bagaimana itu etika, bagaimana itu adab dalam berdiskusi dengan orang. Nabi Ibrahim yakin persis bahwa kepercayaannya itu yang benar. Yakin persis bahwa dia akan mendapatkan rasa aman, ya kan? Tetapi coba lihat, dia katakan apa waktu dia berdiskusi dengan kaumnya? Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn? Siapa di antara kita yang lebih wajar mendapat rasa aman? Dia tidak klaim hanya saya yang dapat rasa aman. Jadi kalau mau diskusi dengan orang, jangan cepat-cepat berkata saya yang benar, kamu salah. Mari kita berpikir bersama mencari kebenaran itu, ya kan? Itulah Nabi Muhammad juga begitu waktu menghadapi orang-orang yang musyrik, dia terus berkata, saya, kami orang Islam atau kamu, boleh jadi kami yang benar, boleh jadi juga kamu yang benar. Boleh jadi kami yang salah, boleh jadi kamu juga yang salah. Kalau kita tidak bisa putuskan dalam kehidupan dunia ini, kita kembalikan nanti di akhirat Tuhan yang tentukan. Ya kan begitu? Iya. Jangan mentang-mentang kok salah. Jangan cuma merasa lebih pintar gitu, itu ya, tidak ada. Tapi kita harus yakin ke dalam. Tapi waktu kita sudah berinteraksi dengan orang, jangan deh. Tuhan yang lebih tahu. Iya. Baik. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kemusyrikan, tadi. Bisa juga dikatakan orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan dosa. Hmm. Orang beriman itu kalau berdosa, terusik hatinya. Iya. Dia takut. Orang yang tidak berdosa, tidak terusik hatinya. Ya kan? Nah, ini ayat ini berkata. Jadi Anda mau tenang, hindari dosa. Itu sebabnya kita dalam bahasa Indonesia juga berani karena benar. Iya. Takut karena salah. Betul. Ya kan? Ayat ini alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin, ada yang berkata ini sudah bukan ucapan Nabi Ibrahim, tapi ini firman Allah berkomentar, siapa di antara kita ini yang lebih wajar mendapat rasa aman? Allah jawab, orang yang beriman itu dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kemusyrikan atau dengan dosa, itulah yang akan selalu merasa tenang. Insyaallah. Ulaika, baru dilanjutkan, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi, itulah bukti-bukti, keterangan-keterangan yang demikian jelas yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim, kami wahyukan kepadanya, kami beri dia hidayat sehingga dia mengucapkan, memaparkan bukti-bukti ini terhadap kaumnya. Memang kami meninggikan derajat kedudukan siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Tuhan maha bijaksana lagi maha mengetahui. Nah, baru lanjutannya dia katakan anugerahnya kepada Nabi Ibrahim. Kami anugerahkan kepadanya Ishak dan Yakub. Keduanya juga kami telah beri petunjuk. Ishak anaknya Nabi Ibrahim, Yakub anaknya Nabi Ishak, cucunya Nabi Ibrahim. Keturunannya lah yang menjadi Bani Israel. Wa Nuhan hadaina min qabl. Kita mau berhenti lagi di sini. Nabi Ibrahim dipuji, tapi Tuhan mengingatkan. Nabi Nuh juga kami beri petunjuk. Jangan pernah melupakan leluhur. Ya, jangan pernah melupakan orang tua. Walaupun kedudukan kamu lebih tinggi dari orang tua kamu, Nabi Ibrahim. Lebih tinggi. Ya, buat kita ajaran Nabi Ibrahim yang kita lanjutkan. Wa Nuhan adaina min qabl wa min zurriyatihi Daud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa disebut nama-nama. Di sini ada disebut nama 18 orang nabi. Anda harus percaya bahwa mereka nabi. Ya kan? Kita di ayat-ayat yang lain ada disebut lagi nama-nama nabi yang lain. Jumlahnya seluruhnya yang disebut namanya selaku nabi itu 25 orang. Ada hal yang menarik lagi. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim. Dan kami juga beri petunjuk orang tua mereka, keturunan mereka, saudara-saudara mereka, walaupun tentunya petunjuk kepada yang selain ini tidak setingkat dengan petunjuk Allah kepada nabi-nabi. Kita itu dapat petunjuk, ya. Iya. Kita bisa dapat ilham, ya. Tetapi ilham yang kita dapat tidak sejelas wahyu. Ilham itu cuma, ya kan? Kita dapat petunjuk. Oke. Hal yang lain yang juga saya kira menarik itu ini Quran disusun oleh Allah. Ada yang bertanya begini, mestinya Ismail itu disebut di atas, kan dia katakan, iya. Wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Mestinya kan dia bilang kami anugerahkan buat dia Ismail, Ishaq ya, dan Yaqub. Tapi ini Ismail ditaruh di belakang. Kenapa? Isyarat, kata ulama. Isyarat bahwa Nabi Ismail itu tidak selalu bersama orang tuanya, berpisah dengan orang tuanya. masih kecil dibawa, ya toh. Yang kedua, susunan ini, susunan ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana kedudukan atau hubungan para nabi itu dengan penguasa masanya. Dia pertama sebut setelah keturunan Daud dan Sulaiman, dua-duanya raja. Baru dia sebut Ayub dan Yusuf. Nabi Yusuf itu bukan raja, Ayub bukan raja, tetapi dia punya pengaruh pada raja. Ingat Nabi Yusuf kan? Oke. Musa dan Harun bukan raja, tetapi dia bisa mengalahkan raja bukan melalui kekuatannya, tetapi melalui argumentasinya. Dia bukan penguasa. Baru dia katakan Zakaria, Yahya, ini dua orang nabi yang disiksa oleh raja. Yahya dibunuh, baru ditaruh, makin turun ya. Ilyas dan demikian juga Ilyas, baru Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut. Begitu seterusnya, yang tidak punya hubungan sedikit pun, tidak diganggu oleh raja, tidak juga dia sebagai penguasa. Itu saya kira ayat-ayat kita ini yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana kedudukan Nabi Ibrahim, bagaimana dia memberi petunjuk kepada Nabi Ibrahim menghadapi kaumnya. Nanti di ayat yang lain ada juga menghadapi raja pada masanya. Itu Nabi Ibrahim berkata, "Tuhan saya ini menghidupkan dan mematikan." Ya. Yeah. Apa kata raja masanya, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Ada dua orang di penjara, dua-duanya dijatuhi hukuman mati. Dia katakan yang ini bebas hidup, yang ini mati, saya juga menghidupkan dan mematikan. Tuhan kasih petunjuk Nabi Ibrahim, katakan Tuhan menerbitkan matahari dari sebelah timur, coba kalau kamu Tuhan terbitkan dia dari sebelah barat. Fabuhital ladzi kafa. Itu petunjuk Allah. Kita pun bisa jadi mendapat petunjuk tapi tidak sejelas itu. Orang yang dekat kepada Allah itu selalu dapat bimbingan Allah. Oh, subhanallah. Oke deh, saya kira itu. Baik, Pak. Pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah. Yang takut kepada Allah, orang-orang yang mempunyai ilmu. Pemirsa Metro TV, Anda masih bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-An'am. Seperti biasanya bersama Pak Quraisy Shihab, sekarang waktunya untuk tanya jawab antara jemaah dengan narasumber kita. Kita langsung saja persilahkan kepada ibu-ibu yang mempertanyakan, silakan langsung kepada Pak Quraisy. Saya Ibu Eni Mulyono akan bertanya kepada Bapak Quraisy, bagaimana bentuk takut kepada Allah yang dikendaki dalam Islam? Silakan Pak. Baik. Takut bermacam-macam. Kalau ada harimau lepas di jalan, takut enggak? Takut. Bagus, takut. Bentuk takutnya karena takut lari menghindar. Ya kan? Iya. Saya takut tidak lulus. Takut kan? Oke. Bentuk takutnya ini apa akibatnya? Saya mempersiapkan diri dengan belajar supaya lulus. Oke. Saya beri lagi bentuk lain dari takut. Ada satu orang wajahnya begitu cemerlang, berwibawa, orang pinter, ya kan? Saya takut mendekat kepadanya, tapi kepingin, ya? Iya. Kepingin ini, tapi bagaimana ya? Itu juga takut. Takut yang paling tinggi kedudukannya itu seperti yang terakhir ini. Kagum kepada Allah, mengetahui kehebatannya, mengetahui kebaikannya, mengetahui ciptaannya, sehingga saya terdorong untuk mendekat Padahal saya sebenarnya takut kepadanya. Ya kan? Itu nanti di dalam Al-Qur'an ada dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama'u. Yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang para cendekiawan, ulama-ulama, orang-orang yang mempunyai ilmu. Nah, itu yang dikehendaki. Itu sebabnya Nabi Musa dikatakan Allah berfirman kepadanya sewaktu Allah menunjukkan itu tongkatnya jadi ular. Allah berfirman, di sisi saya orang-orang para rasul itu tidak takut. Bukan dalam arti lari. Jadi kalau Allah itu dihindari siksanya dengan mendekat kepadanya. Singa itu dihindari ancamannya dengan jauh darinya. Ya kan, itu makna takut. Oke. Oke, baik, terima kasih Pak. Silakan selanjutnya. Iya Ibu. Saya Rina. Saya mau nanya Ustadz. Tadi kan dikatakan bahwa orang yang beriman itu sebaiknya tidak mencampurkannya dengan kezaliman. Padahal kita sebagai manusia kan kadang berbuat dosa. Nah, bagaimana kita mendapatkan rasa aman itu? Begini, dulu waktu ayat ini turun, itu ada sahabat-sahabat Nabi yang bertanya mirip dengan pertanyaan ini. Ayat itu berkata, orang yang mendapatkan rasa aman itu, yang wajar mendapat rasa aman itu, yang tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Sahabat berkata, siapa ya antara kita yang tidak zalim? Semua kita menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, Nabi menjawab, yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah puncak kezaliman. Inna syirka la zulmun azim. Mempersekutukan Allah. Jadi kalau kita tidak mempersekutukan Allah, kemungkinan mendapat rasa aman itu ada. Nah, tapi ada ulama lain berkata tidak. Ayat ini ingin menggambarkan bahwa orang yang tidak berdosa itu yang wajar dapat rasa aman. Tadi saya sudah jelaskan kan? Iya. Kalau Anda berdosa, apapun menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, mestinya hati Anda gelisah. Betul. Apapun. Tapi pada prinsipnya kita bisa berkata, ayat ini menggambarkan siapa yang wajar mendapat rasa aman yang sempurna. Itu aman, tenang. Dikejar-kejar siapapun saya tetap tenang, dikatakan begitu. Karena saya merasa saya tidak salah, saya merasa Allah bersama saya. Itu saya kira maksudnya. Okay. Baik. Ibu-ibu, cukup jelas ya penjelasannya ya. Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami karena kami akan kembali lagi. Ajaran Islam itu dinisbahkan kepada pemirsa. Anda kembali lagi bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am. Kita akan kembali pada sesi pertanyaan. Silakan Ibu yang mau bertanya langsung. Saya Ibu Yuyun ingin menanyakan kepada Bapak Quraisy. Tadi Pak Quraisy menyebutkan tentang jangankan manusia, burung pun diberikan bimbingan untuk mencari makan bagi dirinya dan anaknya. Tapi bagaimana tentang adanya pendapat bahwa ada manusia yang diberikan hidayah dan ada juga yang tidak diberikan hidayah? Iya, hidayah itu ada dua macam. Yang pertama hidayah dalam arti memberitahu sesuatu yang baik untuk satu pihak. Memberitahu. Hidayat yang kedua adalah memberitahu dan mengantar kepada apa yang diharapkan oleh yang diberitahu. Mengantar. Saya beri contoh. Saya akan katakanlah kalau kita di Jakarta ke Blok M. Ya tahu? Ada tempat di Blok M. Saya ketemu dengan seorang, saya tidak tahu mana Blok M. Saya bertanya saya harus bagaimana untuk ke Blok M? Dia beritahu saya, Anda naik bus nomor sekian, turun di tempat ini ada tandanya. Itu namanya saya beri dia hidayah. Saya beritahu dia apa yang dia harapkan. Kasih petunjuk ya. Petunjuk. Ini semua orang dapat. Tidak ada yang tidak dapat. Yang tidak dapat oleh satu dan lain sebab tidak bertanggung jawab. Tidak dituntut darinya tanggung jawab. Ada lagi yang kedua sekarang. Saya mau ke Blok M, kata dia. Bagus. Blok M kalau Anda mau naik bus ini. Tetapi saya juga mau ke Blok M. Mau enggak saya antar? Nah, saya tanya sekarang, mau atau tidak? Kalau mau, dapat hidayat yang kedua. Ada yang tidak mau. Enggak usah. Ada kan? Semua dapat hidayat yang pertama. Yang tidak dapat hidayat yang kedua, yang tidak mau. Tuhan tidak mau paksa kok. Begitu Anda mau, dia beri. Jadi yang penting mau dulu. Oke, baik. Selanjutnya, Ibu, silakan. Ya. Ibu Wiwin, pertanyaan saya, mengapa dalam solawat kepada Nabi yang sering kita baca dalam solat diikuti juga dengan solawat kepada Nabi Ibrahim seperti Kama Solaita Ala Ibrahim. Terima kasih. Baik. Nabi Ibrahim itu dikenal sebagai bapak nabi-nabi. Nabi Ibrahim juga dikenal sebagai tokoh yang memandangkan keesaan kepada Allah dan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Saya dalam episode yang lalu sudah pernah berkata nabi-nabi juga mengajarkan tauhid, tetapi tekanannya pada Tuhan suku, Tuhan, ya toh, karena itu Nabi Ibrahim bapak nabi-nabi. Nah, ajaran Islam itu dinisbahkan kepada Nabi Ibrahim, millata abikum Ibrahim. Nah, sekali lagi kita memohonkan curahan rahmat Allah bukan hanya kepada Nabi Muhammad tetapi tokoh yang di atas ini juga kita ingat jasanya, karena Nabi Ibrahim punya jasa yang sangat besar terhadap umat manusia, bisa dikatakan melebihi jasa nabi-nabi yang lain. Ya, melebihi. Banyak sekali kalau kita mau cerita. Tapi saya kira itu lanjutannya itu tadi. Ya. Oke, baik. Bapak sangat menarik sekali. Mungkin Pak Kures bisa menyimpulkan dari pembahasan hari ini? Iya, saya kira apa sih ayatnya supaya kita simpulkan. Saya lupa tadi apa yang kita jelaskan. Ayat 80. Yang pertama, yakinlah bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh makhluk berkumpul untuk memberi Anda manfaat tapi tidak diperkenankan olehnya, tidak ada. Seluruh makhluk berkumpul untuk memberi Anda mudarat kalau tidak diizinkannya, tidak jadi. Kalau seseorang yang mendapat sesuatu yang tidak disenanginya, maka carilah lebih dulu penyebabnya pada diri Anda. Bukan itu karena Anda. Itu yang pertama yang saya ingin katakan. Yang kedua, Allah sudah menyiapkan buat kita manusia petunjuknya, khususnya dalam bidang akidah. Semua orang dilahirkan dalam keadaan percaya tentang wujud dan keesaan Allah. Yang menjadikan dia menyimpang adalah ibu bapaknya, lingkungannya, bacaannya. Ya kan? Itu yang kedua. Yang ketiga yang saya ingin katakan, kalau mau mendapatkan rasa aman, percayalah sepenuhnya kepada Allah. Hindari dosa, karena hanya mereka yang akan mendapatkan rasa aman yang menyeluruh. Kira itu. Insyaallah, amin. Pemirsa, Demikianlah pembahasan ayat-ayat surat Al-An'am yang memberikan tuntunan kepada kita bahwa Allah yang memberi hidayah kepada orang-orang yang dipilihnya berdasarkan dari usaha orang-orang tersebut untuk memperoleh hidayah, yakni dengan beramal soleh. Insya Allah kita akan bertemu lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-An'am bersama Pak Quraisy Syirhab pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku, hamba sujud tak lepas kening hamba mengingat di kau sebelumnya.